Oke, kita lanjutkan. Terakhir sampai halaman berapa, Muid? Muid tanggung jawab halaman. Terakhir sampai halaman. Berapa, Muid? Sampai sorop kemarin tuh kalau tidak salah, ya kan? Halaman berapa? Hah? Halaman apa, Rian? Ajuab kan ya? Ajuab apa nakis? Sudah ke nakis, Rek. Kayak yang nakis kan. Nama berapa sih? 195 apa siapa nama? 195 ya? Masa sih? Ini belum selesai kalau tidak salah. Yang nakis emang udah semua? Nakis udah semua belum ya? Separoh kan ya kalau gak salah tuh. Sampai apa sih ya tadi kemarin tuh? Ada yang ingat gak? Sampai madinya aja kalau gak salah tuh. Mudornya belum. Jadi kesimpulan dari yang Sabtu kemarin, yang nakis itu yang lampirnya huruf penyakit, dilihat wazannya dulu. Kalau ain fiilnya, kalau ain fiilnya fathah, maka ketika domir hum itu menjadi lin, ya. Apakah linnya lin wau? Ketika domir hum semuanya akan menjadi lin, ya. Baik itu yang asalnya lampirnya wau ataupun yang ya, gitu. Nah, ketika domir hunna sampai ananahnu, maka kembali menjadi huruf aslinya. Kalau huruf aslinya wau, menjadi wau. Kalau huruf aslinya ya, menjadi ya. Contoh misalkan Roma, Roma dengan da'a. Ini kan ain fi'ilnya fathah. Ketika domir hum, jadi lin. Romau da'au. Ketika domir hunna, maka menjadi huruf aslinya. Roma, huruf aslinya ya, Romaina. Da'a, huruf aslinya waw, da'auna. Kalau ain fi'il madinya adalah kasroh, mau huruf aslinya waw ataupun ya, kalau dia kasroh, maka ketika domir hum menjadi matobi'i, menjadi u, rodia menjadi rodu, khosya menjadi khosyu, dan seterusnya. Dan ketika domir hunna sampai ananahnu, maka si lampi'ilnya tentu saja menjadi huruf ya, memang sudah jadi ya. Yang waw pun berubah menjadi ya. Rodia asalnya waw berubah menjadi ya. Maka menjadi matobi'i ya. Rodina. Raditu billahi robba. Itu madi. Sekarang mudorenya. Mudorenya kurang lebih sama. Mudorenya kurang lebih sama. Apakah dia ain fi'ilnya fathah atau kasroh? Atau domma? Ya. Karena kalau di fi'il madi, yang ain fi'ilnya domma, fi'il nakis ain fi'ilnya domma itu jarang muncul. Ya. Yang ain fi'ilnya domma itu jarang muncul. Tapi kalau di mudore, ketiganya sama banyaknya. Fi'il nakis mudore, fi'il nakis ain fi'ilnya domah ada seperti yad'u. Kemudian mudore nakis ain fi'ilnya fathah, ain fi'ilnya kasroh juga ada seperti yarmi. Ain fi'ilnya fathah juga ada seperti yanha. Ya, yardo. Bagaimana? Maka ketika domir hum yang ain fi'ilnya fathah jadi madlin. Jadi lin, jadi au. Seperti yardo, yardouna. Yang ain fi'ilnya domah, itu saja di matobi'i domah. Yang ain fi'ilnya kasroh, sama. Seperti yang ain fi'ilnya domah. Jadi domah juga, jadi matobi'i juga. Contoh, kita ambil misalkan yadu'u mewakili domah dan wau. Kemudian yarmi mewakili kasroh dan ya, dan yanha mewakili fathah dan alif bengkok di depannya. Walaupun asalnya dari ya juga ya. Oke, maka bagaimana tasribnya? Fi'il domir huwanya, tentu saja apa adanya. Ya dong, yarmi, yanha. Domir humanya, kalau yang asalnya wawu, maka wawunya balik lagi. Yad'uwani. Kalau yang yarmi, yarmiyani. Kalau yang yanha, karena ha di situ adalah ya, yanhayani. Kalau yardo, yardo kan asalnya wawu, tapi sudah berubah menjadi ya. Seakan-akan startnya itu dari ya. Kan dari Rodia Yardo, seakan-akan dianggap ya. Maka ketika Yardo, tulisannya itu tulisan alif bengkok, dianggapnya itu starnya itu dari ya, walaupun star paling starnya itu adalah dari wawu. Ridwan. Maka Yardo, Yardoyani. Sama seperti Yanhayani. Ketika domirhum, Yad'u, Yad'una. Jadi matobi'i. Lamnya dihilangkan. Kalau yang fathah, yang kasroh, menjadi matobi'i juga. Yarmi, Yarmuna. Asalnya yarmiyuna dihilangkan menjadi yarmuna. Kemarin sudah prosesnya. Kemudian yang fathah baru jadi lin yanhauna. Yet. Domir hiya sama dengan domir huwa, hanya beda awalnya. Huwa pakai ya, hiya pakai ta. Kemudian domir huma. Kemudian domir huma perempuan sama dengan domir huma laki-laki, hanya beda awalnya. Huma laki-laki pakai ya, huma perempuan pakai ta, berarti sama. Berarti hiya tad'u kemudian tarmi tanha, tad'uwani tarmiyani tanhayani. Domir hunnanya bagaimana? Domir hunna itu adalah domir huwa disukunkan ujungnya, ditambahkan na. Domi karena domir huanya yad'u, karena domir huanya yad'u, maka memang sudah sukun, tinggal ditambahkan na. Jadi yad'una. Karena domir huanya yarmi, ianya sudah sukun, domir huna tambahkan na, yarmina. Karena domir huanya yanha, ya kan? Kemudian di situ sudah sukun, si alifnya bengkok. Ketika domir huna, memang sudah sukun. Apakah menjadi apa? Apakah menjadi yanhana? Enggak. Balik lagi jadi ya. Yanhaina. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya domir anta. Domir anta sama dengan domir hiya. Tad'u, tarmi, tanha. Domir antuma laki-laki sama dengan huma perempuan. Tad'uwani, tarmiyani, tanhayani. Domir antum sama dengan domir hum. Ya, hanya beda ya dan taknya saja. Tad'una, kemudian tarmuna, kemudian tanhauna. Domir anti, bagaimana domir antinya? Nah, untuk tad'u, ketika masuk ke domir anti, ya kan? Maka mentahnya adalah tad'uwina. Tad'uwina. Oke, tad'uwina. Ya, karena tad'u lampirnya kan huruf wawu. Terbayang tidak? Terbayang ya. Tad'u, tad'u kemudian ditambahkan ya dengan nun, tad'uwina. Kemudian huruf penyakitnya dengan harokatnya dihilangkan sekaligus, hasilnya menjadi apa? Tad'uwina. Kalau dihilangkan menjadi apa? Huruf penyakit dengan harokatnya kalau dihilangkan, karena kan opsi pertama itu kan huruf penyakit dengan harokatnya dihilangkan sekaligus, hasilnya menjadi apa? Enggak, hasilnya adalah enggak mungkin, karena ainnya u di depannya ada ya. Terbayang tidak? Kalau enggak terbayang bawa whiteboard sama spidol. Kalau enggak terbayang nikmati apa adanya. Tade u wi na. Nah, ini kan ada huruf penyakit berharokat, tidak boleh. Alternatif pertama, opsi pertama, si lampi il yang berpenyakit dihapus dengan harokatnya sekaligus. U, wi, na. Winya dihapus sekaligus. Wa dengan ianya dihapus sekaligus. Maka menjadi u ketemu dengan ia, ya enggak? U ketemu dengan ia, enggak ada. Berarti alternatif yang pertama salah. Maka kembalikan ke asal tad'uina, kasroh dari wawu, kasroh dari wawu mundur ke ain, kemudian wawunya dihapus maka menjadi tad'ina, yaitu ya dari domah menjadi kasroh tad'ina. Sekarang yang dari kasroh, nah, tentu saja kalau kasroh tetap kasroh, ya enggak, tarmi tarmiyina, hapus sekaligus tarmina, selesai. Tarmiyina, alternatif pertama sudah jadi. Alternatif pertama tuh ya dengan harokat, dengan kasrohnya dihapus, ya asalnya tarmiyina menjadi tarmina, selesai sudah. Nah, yang fathah berarti yang tanha, ya kan? Tanhayina. Tanhaina, inanya dihapus sekaligus menjadi tanhaina, selesai karena itu lid. Kalau hasil akhirnya adalah, kalau alternatif pertama hasilnya matobi atau lid, berarti selesai. Lid, berarti yang fathah apapun mau domirhu mau domir anti tetap menjadi lid. Sedangkan yang domah dengan yang kasroh ini sejalan, ya enggak? Ketika domir hum dan domir antum, si domah dengan si yang ya berubah menjadi matobi'i domah, ketika domir anti berubah menjadi matobi'i kasro. Paham? Itu intinya. Tapi yang fathah jadi madlin, baik di badinya ataupun di mudorinya. Selesai. Kemudian antuma perempuan sama dengan antuma laki-laki. Tad'uwani, tarmiyani, kemudian tanhayani. Kemudian domir antunna sama dengan domir hunna, hanya beda awalnya saja. Ya, kalau hunnanya tadi yad'una berarti tad'una. Ya kan? Nah, berarti menjadi tad'una, kemudian tad'una, kemudian tarmina, kemudian tanhaina. Gitu. Kemudian ana ad'u, kemudian armi, kemudian anha, nad'u, narmi, nanha. Oke, paham. Itu kalau secara bareng-bareng. Sekarang satu-satu. Kita ke si tad'u dulu, ke si yad'u. Kalau misalkan disusun semuanya, yad'u saja semua 14 domir. Yad'u, yad'uwani, yad'una, tad'u, tad'uwani, yad'una, tad'u, tad'uwani, tad'una, tad'ina, tad'uwani, tad'una, ad'u, nad'u. Oke, maka di dalam domir hunna ataupun antunna, domir hunna dan domir hum itu bunyinya sama. Hum yad'una, hunna yad'una. Begitu juga domir antum dan domir antunna. Tad'una, tad'una. Oke, okay? Ini simpan. Kemudian sekarang yang yang yarmi. Yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmi, tarmiyani, yarmina, tarmi, tarmiyani, tarmuna, tarmina, tarmiyani, tarmina, armi, narmi. Apakah sama seperti domir hum? Dalam, apakah sama seperti yad'u dalam artian domir hum dengan domir hunnanya sama? Enggak. Domir humnya yarmuna, ya kan? Domir hunnanya yarmina, berbeda. Nah, kalau yang yarmina, yang samanya apa? Domir antunnanya sama dengan domir antinya. Anti termina, antunna termina. Kalau yang tadi, domir antunna, kalau yang yad'u, domir antunna sama dengan domir antum. Kalau yang yarmi, domir antunna sama dengan domir anti. Sama dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab lain lagi. Yet, paham, paham, paham. Pusing-pusing lupa deh. Harus terbayang. Nyerah. Kalau sudah pusing, panggil whiteboard. Itu. Oke, oke, oke. Harus diurut dulu semuanya. Oke, kita tunggu whiteboardnya. Apa ini Pak Is? Berwarna. Ini kalau berwarna begini menyehatkan nggak? Kalau berwarna begini bikin sehat nggak? Enggak sih. Hah? Berarti yang putih aja, yang bening. Oh enggak usah ini aja. Oke. Whiteboard turun tangan. Penghapusnya mana? Penghapusnya mana? Eh, buka tuh kantornya. Tisu ada di meja, ambil yang 5 lembar. Oke. Tentu saja harus lancar dulu semuanya. Saya tulis dulu ya. Saya tulisnya ke bawah apa kemana ya? Ntar kita tunggu dihapus dulu ya. Ah, bingungnya di mana? Sebelum nanti kita ke fi'il amrnya ya. Kita masih dalam keadaan marfu dulu. Kita cari dulu yang samanya, baru nanti kita dalam keadaan mansub dan dalam keadaan majrur. Ah. Kenapa? Yang apanya? Apanya? Minanya. Ya, domir huwa ditambahkan na, selesai. Sukun kan ujungnya. Ada kunci lagi. Oke, kita lihat. Hapus. Oke, kita tulis domir huwa yad'u dulu. Yad'u mewakili wawu. Mewakili wau, sekarang mewakili ya. Yarmi. Nanti sama kita sama. Mewakili alif, mewakili fathah, yanha, ha, yanhauna. Ini hasil semuanya. Lihat. Bagaimana cara ngelihatnya? Bisa langsung sejajar atau ke sini? Tergantung. Harus bisa dilihat dari manapun. Oke, misalkan dari sana yad U. Yang mirip dengan yad U tidak ada. Ya kan? Yang mirip dengan yad U wani enggak ada yang mirip persis. Yang agak-agak yad U wani ini mirip dengan tad U wani. Ya kan? Mirip dengan tad U wani hanya itu ya, itu ta. Oke? Yad una enggak ada yang mirip, tapi mirip dengan antum. Ya kan? Mirip dengan antum. Antum pakai ta, hum pakai ya. Kemudian anta, hiya mirip persis dengan anta. Tad'uwani huma perempuan mirip dengan antuma laki-laki, antuma perempuan. Kemudian yad'una mirip dengan hum. Ya, mirip dengan hum. Nah, tadi kan saya mengatakan si yad'una ini, si yad'una ini hampir mirip dengan antum tad'una. Ya kan? Tad'una pakai ta, yad'una pakai ya. Nah, kemudian yad'una ini, kenapa tidak saya tadi tidak mengatakan yad'una mirip persis dengan yad'una domiruhum dengan yad'una domiruhunna? Ini mungkin kalau ketika rofa ini mirip sama persis bunyinya. Ketika rofa yad'una, yad'una. Tapi ketika nasob dan jazm itu berbeda. Makanya saya tidak mengatakan mirip persis. Karena ketika nasob atau jazm nunnya hilang, ini enggak hilang. Ini yad'u, an yad'u, lam yad'u, kalau yang ini enggak. Kenapa? Karena mabni nunnya enggak hilang. Nun yang ada di sini, nun rofa, alamat i'rab nun yang ada di sini, domir, enggak boleh hilang. Waw yang ada di sini, waw yang ada di yad'una, itu waw jamaah. Tapi waw yang ada di yad'una domiruhunna, itu lam fi'il. Itu bedanya. Makanya enggak, saya tidak mengatakan mirip persis enggak. Mungkin ketika rofa mirip persis, tapi ketika nasab dan jazm itu berbeda. Gitu. Tadwani mirip dengan tadwani laki-laki dengan tadwani perempuan. Huma laki-laki, huma perempuan mirip dengan antuma laki-laki. Kemudian anti, asalnya dari tadwina hilang. Kemudian dimundurkan harokat waw, maka menjadi tadina. Kemudian tad'uwani, tad'una, ad'un, ad'un. Enggak, anti enggak ada yang mirip dengan anti. Enggak ada satupun yang mirip dengan anti. Yang mirip itu hanya, yang mirip-mirip itu ya. Ini dengan ini. Ya kan, kemudian ini dengan ini. Ini yang mirip. Ketika rofa mirip persis. Tapi ketika nasab dan jazm itu berbeda. Jauh. Ini kan yad'una, yad'una, tad'una. Tad'una ya enggak, tapi berbeda. Oke. Okay. Kalau yang Yarmi, Yarmuna. Nah, ini enggak ada yang mirip. Justru yang mirip itu adalah ketika domir anti. Nah. Anti ya. Anti dengan antuna. Ini mirip persis. Kasusnya sama seperti ini. Domiruhumnya enggak ada, domiruhumnya kan Yarmuna ya enggak? Domir antumnya kan Tarmuna. Enggak ada yang mirip. Dengan si hunna, baik dengan hunnanya ataupun dengan antunnanya. Kenapa tidak mirip si anti ini, kenapa tidak mirip dengan hunna? Karena kalau hunna itu pakai ya, sedangkan anti pakai ta. Maka si anti ini mirip persisnya itu dengan antunna. Kasusnya sama seperti antunna di tad'una dengan antum tad'una. Berbeda, sama, maksudnya itu sama-sama dalam hal ketika nasab dan jazm nunnya hilang ya, di karena kan anti dengan antum kan minal al af'alil khamsa ya kan, maka walaupun ketika rofa bunyinya sama tarmina tarmina, tapi ketika nasab dan jazm domir anti nunnya hilang, domir antuna nunnya tidak hilang. Kenapa? Alasannya sama seperti yang tadi. Nunnya nun rofa, sedangkan antuna nunnya domir, gak boleh hilang. Ya-nya, kalau yang di anti, ya-nya, ya'ul mukhotobah, ya domir anti. Kalau yang di antuna, ya-nya, lamu fi'il. Bedanya di situ. Oke, sekarang domi, sekarang yang ain fi'ilnya fathah. Yan hauna, yan haina, gak mirip. Ya kan? Kemudian, di sini, antum tan hauna, di sini tanah haina enggak mirip. Nah, berarti ini sama seperti ini. tanhaina. Ya enggak? Oke. Nah, ada pertanyaan. Tanhaina ini asalnya dari mana? Asalnya dari tan hayina. Tanha yina. Dihapus, sudah jadi tanhaina, selesai. Kalau nasab jadi tanha apa tanhai? Tanhai. Jadi hai, jadi ada hai-nya. Gitu. Antan hai. Gitu. Memang di Al-Qur'an tidak ada ya. Dalam keadaan nasab bukan berarti dalam keadaan rokok ya. Gitu. Pam. Oke. Nah, fi'il amrnya bagaimana? Ya kalau sudah bisa fi'il mudhari berarti bisa fi'il amr. Fi'il amrnya ini apa? Untuk yang wau, yang doma. Berarti hilangkan wawunya, hilangkan nunnya, nunnya enggak hilang. Udu'una. Huruf mudhara'nya dihilangkan diganti dengan hamzah wasal. Kalau yang ini fi'il amrnya irmina. Kalau yang ini inha, inhaya, inhau, inhai, inhaya, inhaina. Gitu, selesai. Oke. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Mau tadi tetap jadi ya. Hah? Mau tetap jadi ya. Oke, contohnya wau seperti ya, misalkan rodia yardo. Ya? Rodia yardo. Rodia fi'il mudhorinya yardo. Ya kan? Ini kata kerjanya. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Rodia yardo berarti ini kan da'a roma naha. Ya kan? Enggak ada satupun yang mirip. Ya kan? Nah, ini rodia dengan yardo. Kalau melihat ke fi'il madinya, kalau bisa yardo, kalau bisa yanha berarti bisa yardo. Karena yanha dengan yardo sama-sama ain fi'ilnya fathah mudhari'nya. Nah, lihat. Berarti si alif bengkok di sini diperlakukan seperti yanha. Diperlakukan seperti ya. Si alif ini kembali ke ya. Kembali ke huruf aslinya adalah ya. Padahal yang asli bangetnya itu bukan dari ya tapi dari wau. Rodia ini kan asalnya begini. Rodiwa, ya kan? Nah, cuman karena huruf wau sebelumnya kasroh, si wau ini berubah menjadi ya, matchingin. Tahu dari mana kalau dia tuh asalnya adalah wau? Ya tentu saja dari masdarnya, Ridwan. Nah, Ridwan, itu dari masdarnya. Ini nggak pakai alisan ya? Nggak, ya, itu kan domir wa. Mah? Di biasa ya. Ya, biasa saja. Oke. Ini dalam keadaan rofa. Dalam keadaan rofa. Kemudian dalam keadaan maklum. Bukan majhul. Bagaimana kalau dimajhulkan? Pikirkan sendiri. Emangnya saya doang yang analisa. Gantian. Dan emang di Al-Quran yang berpenyakit ada yang majhulnya? Banyak. Ya kan di Al-Qur'an tuh banyak. Maka kita kan kalau sisi seperti ini aja udah pusing, sisi majhulnya lebih pusing lagi. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selesai. Yang berpenyakit lam penyakit yang penyakitnya di lampil selesai. Nasya yansa. Yansa berarti sini. Sekarang pelajaran 29. Pelajaran ke-29 mengenai mudhaf. Mudhaf malah lebih gampang lagi. Mudhaf itu yang ain fi'il dengan lam fi'ilnya huruf yang sama. Kalau mudhaf sulasi itu tadi ain fi'il dengan lam fi'ilnya huruf yang sama. Kalau mudhaf rubai huruf pertama dengan huruf ketiganya sama, huruf kedua dengan huruf keempatnya sama. itu mudhaf rubai. Seperti waswasa. Waswasa yuwaswisu itu mudhaf rubai. Cuman apa perbedaan antara mudhaf rubai dengan mudhaf tsulatsi? Mudhaf rubai seperti waswasa yuwaswisu, mudhaf tsulatsi seperti madda yamuddu. Perbedaannya adalah mudhaf rubai itu enggak nyusahin. Kalau mudhaf tsulatsi itu nyusahin. Banyak hapus apa dan seterusnya. Yang dimaksud dengan nyusahin itu adalah tasrifnya tidak seperti tasrif yang mentahnya, tasrif yang sehatnya. Kalau tasrif dalam tasrif yang sehat ada harokat polanya ada digeser, dihapus berarti sudah bermasalah. Oke. Fi'il mudhaf wazan-wazan di sini cuman semua yang mudhaf yang berpenyakit, penyakit di depan, di tengah, dan di ujung itu semuanya baru tsulatsi mujarodnya. Belum tsulatsi mazidnya. Mazid 1, mazid 2, mazid 3-nya belum. Belum ada di sini. Wallahu alam apakah di jilid 3 ada? Saya belum pernah ngajar sampai jilid 3. Ah. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kita ke tsulatsi mujarod untuk yang mudhaf. Ada berapa wazan? Kalau yang misalkan ada sekitar dulu. Fi'il nakis tsulatsi mujarrad fi'il nakis ada berapa wazan? Fa'ala yaf'ulu diwakili oleh da'a yad'u, fa'ala yaf'ilu diwakili oleh roma yarmi, fa'ala yaf'alu diwakili oleh nahya yanha. Fa'ila yaf'alu diwakili oleh Rodiya yardo, khosya yaksha. Kemudian fa'ila yaf'ilu saya belum pernah nemu. Kemudian yang fa'ula yaf'ulu itu cuman ada satu biasanya itu di kitab-kitab sarutu, yaitu sarwa yasru. Maka yang mayoritas adalah empat wazan yang pertama tadi. Kalau untuk yang mudhaf ada berapa wazan? Mudhaf fa'ala yaf'ulu mudhaf ada tidak? Ada, madda yamuddu. Kemudian fa'ala yaf'ilu mudhaf ada tidak? Ada. Farro yafirru. Kemudian fa'ala yaf'alu mudhaf ada tidak? Fa'ala yaf'alu mudhaf ada tidak? Belum pernah nemu. Karena pertama fa'ala yaf'alu ain madinya fathah, ain fi'il mudhorinya fathah, dia punya syarat. Huruf pertama, huruf kedua ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya harus huruf izhar. Nyari ain fi'il atau lampirnya huruf izhar itu susah. Kemudian kalaupun ketemu belum tentu masuk ke fa'ala yaf'alu. Kalaupun masuk ke fa'ala yaf'alu belum tentu fi'il nakis. Jadi sangat jarang sekali fi'il nakis wazan fa'ala yaf'alu, bisa dibilang tidak ada. Oke, fa'ala yaf'alu astagfirullahaladzim fi'il nakis. Kok sih nakis sih? Kita kan sedang ngebahas mudhaf. Nyari yang Dalam artian begini. Ain fi'il dengan lam fi'ilnya huruf izhar sama. Seperti misalkan syuh itu apa? Syahih. Rajulun syahih apa? Bakhil, tahu bakhil? Nah, ini ada syahih namanya tuh. Rajulun syahih itu lebih dahsyat dari bakhil. Kalau bakhil itu ke orang lain gitu kan. Kalau syuh ke istrinya, ke dirinya sendiri dia bakhil. Dia. Lu jalan kaki enggak pakai ojek. Wah, ojek boros, pelit. Saking pelitnya diri sendiri juga dipelitin. Lu haus kagak minum, ntar aja ah. Terus ke WC, nyari air keran, minum air keran. Yang murah mendingan beli aja itu jus cuma 6.000 enggak. Dia enggak mau beli jus. Dia maunya tuh minum air keran. Pelit sama dirinya sendiri dia pelit. Itu disebutnya tuh syahih. Ada di Al-Qur'an. Ya kan? Minasyuh. Lebih pelit dari bakhil itu syuh. Nah, syahih. Lihat kamus munawir untuk si syahih. Lihat bintang shin ha ha itu kamu astagfirullahaladzim tuh kamus munawir dimasukkan. Belajarnya belum selesai mubarok ngapain kamus munawirnya dimasukkan? Astagfirullahaladzim. Dia gaya dia bilang ke istrinya mau belajar, bokos mau biar kelihatan gede berat. Dibuka di sini. Iya, biasa penyakit apa pengantin baru tuh kelihatan semangat belajarnya. Jadi biar biar si istrinya tuh tambah cinta. Yeah. Suamiku belajarnya keren. Kamu segede aja dibawa. Sebelum nikah gak pernah dibawa, bodo amat. Istrinya gak tahu kalau di sini kamunya dijadiin bantal. Ketemu tidak? Ketemu tidak? Syahih? Ada tidak? Ini kan cocok nih. Syahih itu kan ada huruf izharnya. Apakah dia masuk ke fa'ala yaf'alu? Atau misalkan seperti ilhah? Ya? Ilhah. Alaha yulihu ilhah. Ketemu tidak? Syahih pakai hak kecil. Syuh. Wa man yuqashuha nafsihi, ada kan di Al-Qur'annya enggak? Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul yat. Ada Syahih, lihat bintang. Bintangnya apa ya? Bintang dulu, dari bintang. Syahah. Tulis stripnya apa ya? Ah, bukan itu mah masdarnya. Ketahuan enggak pernah dibuka. Paham baca. Enggak paham soalnya apaan. Bintang kemudian nyari dari syaha syahih. Tuh lihat. Syaha ini fi'il mudhari'nya ada dua. Syaha strip fathah dan dhamma. Artinya bisa syaha yasyuhu atau syaha yasyahu. Kalau dia memang syahaya syahu, apakah dia masuk ke fa'ala yaf'alu? Apakah dia masuk ke fa'ila yaf'alu? Ada dua kemungkinan. Karena tidak semua yang huruf izharnya bisa masuk ke, harus masuk ke sana. Yang mau masuk ke fa'ala yaf'alu harus ada huruf izharnya. Tapi yang ada huruf izharnya belum tentu masuk ke fa'ala yaf'alu. Gitu. Maka walaupun di sini disebutkan syahha fi'il mudhari'nya, ada yang mengatakan fathah syahaya syahu, mungkin saja dia dari fa'ila yaf'alu karena fi'il madinya sama. Gitu. Dan di Al-Qur'an tidak dalam bentuk kata kerjanya, tapi dalam bentuk masdarnya. Wa man yuqa syuha nafsihi. Gitu. Kesimpulannya kita simpulkan saja bahwasanya fi'il mudhaf untuk wazan fa'ila yaf'alu jarang, tidak ada. Jadi untuk fa'ala yaf'ulu diwakili oleh madda yamuddu, fa'ala yaf'ilu diwakili oleh farro yafiru, fa'ala yaf'alu tidak ada, kemudian fa'ila yaf'alu ini lumayan banyak. Fa'ila yaf'alu itu seperti misalkan wadda yawaddu. Ya, seperti wadda yawaddu. Atau seperti massa yamassu. Massa yamassu itu dari fa'ila yaf'alu, bukan dari fa'ala yaf'alu, tapi dari fa'ila. Berarti dia dari, kalau madda yamudu berarti asalnya dari madada yamdudu, faroro yafriru, dan masisa yamsasu. Madada, faroro, masisa. Kemudian ditasdid menjadi madda, kemudian menjadi farro, menjadi massa. Tidak terlihat lagi ain fi'ilnya kalau sudah ditasdid. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Itu domir huanya. Belum tasrifnya, madinya. Oke. Karena madda dengan farro satu wazan yaitu dari fa'ala, maka tasrifnya sama. Madda, madda, maddu, maddats, maddata, madadena. Dipecah. Huwa humahum hiya huma. Ain fi'il dengan lam fi'ilnya karena hurufnya sama ditasdid. Tapi domir hunna sampai domir ananahnu dipisah. Kenapa? Karena yang disebut dengan tasydid itu adalah dua huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua berharokat. Sedangkan domir hunna, huruf keduanya tuh harus mati. Kalau ngikutin pengen tasydid dan pengen ngikutin, kalau ngikutin keinginan tasydid dan keinginan domir hunna, maka dua-duanya akan mati. Tasydid huruf pertamanya harus mati, domir hunna huruf keduanya harus mati. Ya, maka menjadi madna, madna. Nah ini susah. Akhirnya keinginan untuk mentasdid kalah oleh keinginan domir hunna dan seterusnya. Maka yang hasilnya madda, da. Madda itu kan kalau dibacanya dipisah begini. Madda itu kan bertasdid, dalnya satu gitu kan. Tapi kalau dipisah mad da gitu kan? Mad dan da. Mad da, mad da, mad du, mad dat, mad data. Nah, apakah yang domir hunanya mad na enggak bisa? Mad ad na enggak bisa. Karena domir ketika di domir huna, huruf ketiga lampiannya kan harus mati, ya enggak? Kata bena gitu kan? Maka mad ad na itu enggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya madadena. Kalau mad adna, mad adna, nah ini yang susah. Keinginan untuk mentasdid dipenuhi yaitu huruf pertama dari yang sama sukun. Keinginan domir huna juga dipenuhi yaitu lampirnya harus sukun. Maka dua-duanya sukun enggak boleh. Akhirnya keinginan mentasdid kalah. Akhirnya lam pertamanya berharokat lagi. Madadena. Kalau sudah ketemu madadna, yang lainnya gampang. Madadata, madatuma, dan seterusnya. Farro juga sama, karena farro dengan madda wazannya sama, sama-sama fa'ala. Farro, farro, farro, farrot, farrota, farorna. Tapi kalau masa, karena dia wazannya itu dari fa'ila, masisa, maka huwahumahum, hiyahumah, sama seperti dua yang sebelumnya. Gak kelihatan, karena ditasdid. Walaupun asalnya berbeda. Madda tuh dari madada, madada, madadu, madadat, madadata gitu kan. Nah kalau ini enggak, dari masisa. Masisa, masisa, masisu, masisat, masisata. Cuman karena ditasdid bunyinya jadi sama. Tapi terlihat bedanya tuh ketika domir hunna. Kalau madda dan farro, madadna, farorna. Tapi kalau masa, masisna. Bukan masasna, tapi jadi masisna. Gitu ya. Begitu juga dengan wadda. Karena wadda itu satu wazan dengan farro, dengan masa. Wadda, wadda, waddu, waddat, waddata, wadidna. Yep. Selesai fi'il madinya. Sekarang mudorenya. Mudorenya mewakili tiga harokat. Yamuddu mewakili dhammah. Yafirru mewakili fathah. Mewakili kasroh. Yamassu mewakili fathah. Maka ya sama seperti yang lainnya. Domir humanya ditambahkan alif dengan nun. Berarti yamuddu, yamuddani, yamudduna, samuddu, samuddani, yamdudna, dipecah. Karena ada nun domir hunna. Nun jama' inas itu kuat, maka sebelumnya harus sukun, harus nurut. Jadi yamdudna, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna, amuddu, namuddu. Yafirru, yafirroni, yafirruna, tafirru, tafirroni, yafirna, tafirru, tafirroni, tafirrina, tafirroni, tafirna, afiru, nafirru. Kemudian yamasu, yamasu, yamasani, yamasuna, tamasu, tamasani, yamsasna. Ya. Tamasu, tamasani, tamasuna, tamasina, tamasani, tamsasna. Amasu, namasu. Gitu, selesai. Itu fi'il mudhari' dalam keadaan rofa'. Sekarang fi'il amrnya. Fi'il amrnya ada dua opsi. Apakah mau ditasdid atau mau dilepas si huruf yang samanya. Kalau ditasdid, mudda, mudda, muddu, muddi, mudda, umdudna. Karena memang ketika sebelum jadi fi'il amr, ketika jadi fi'il mudhari kan sudah lepas. Maka fi'il amrnya tetap lepas. Kemudian atau kalau mau yang dipisah dalnya menjadi umdude, umduda, umdudu, umdudi, umduda, umdudna. Yafiru berarti farro yafiru. Firro, firro, firru, firri, firro, ifrirna. Kalau yang dipisah, ifrir, ifriro, ifriru, ifriri, ifrirna. Ifriru, ifriri, ifriro, ifrirna. Kemudian yang fathah, massa, yamassu. Yamassu, berarti massa. Nah, fi'il amrnya sama persis dengan fi'il madinya. Ya enggak? Kalau madda mudda, kalau farro firro, kalau masa masa lagi. Ya masu anta tamassu, tanya hilang. Kemudian domahnya dijadikan fathah, fi'il amrnya kan fathah, maka menjadi masa lagi. Masa fi'il amr domir anta bunyinya sama dengan masa fi'il madi domir huwa. Kalau masa yang fi'il madi dia telah menyentuh. Tapi kalau masa fi'il amr sentuhlah. Masa. Kalau domir antumanya masa, masa, masu, masih, Masa imsasna. Kalau misalkan dipecah, imsas, imsasa, imsasu, imsasi, imsasa, imsasna. Yep. Tinggal lihat di Al-Quran pakainya yang mana. Yep. Karena ujung fi'il amr itu sama dengan fi'il amr, sama dengan fi'il mudhari jazm, ya enggak? Lam yak uktube sama dengan lam yak tube, sama-sama ujungnya ebe. Maka ini juga sama. Ketika di Al-Quran ada walam yamsasni bashar. Walam yamsasni bashar. Yamsasni, sinnya dipecah. Harusnya biasanya kan walam yamassani bashar. Tapi ini enggak. Walam yamsasni bashar. Gitu. Atau misalkan udmum yadaka ila janahika takhruj baydha. Udmum yadaka dari dhamma yadummu. Dhamma yadummu itu artinya tuh tempelkan. Udmum yadaka ila jaybika takhruj baydha. Udmum. Jadi Al-Qur'an lebih memilih yang dilepas. Baik ketika jazm ataupun ketika amr si mudhaf ini. Gitu. Selesai. Itu fi'il amrnya. Fi'il nahinya, ya, fi'il nahi kan sama dengan jazm. Sama dengan fi'il amrnya. Oke. Kemudian apa? Tasdifannya di sini sudah. Oh, lihat di situ di halaman 212. Semuanya fi'il salim, mahmuz, mudhaf, kemudian misal, kemudian ajwab, kemudian nakis. Oh, di sini ada lafif mafrud dan lafif makrun. Itu intinya. Ada di situ. Oke. Berarti pertemuan besok review terakhir, review pelajaran 30, kemudian 31 dan 32. 31 ya. 30 dan 31. Cuman 31 pelajaran. Ada pertanyaan? Tinggal 2 pelajaran lagi, berarti Sabtu besok review 2 pelajaran terakhir, Sabtu besoknya lagi. Hah? Ujian apa langsung jadi 3? Harusnya ujian dulu, seru nih kalau ujian dulu. Hah? Hah? Mau apa? Outbound. Outbound BONE ngeluarin tulang. Gitu ya. Nah, apakah nanti ada ujian dan seterusnya? Ah, tentu saja ujiannya paling apa? Paling ujiannya tuh apakah mau